Ustaz kalau bangun malam setelah sholat terawih, apakah mengerjakan sholat tahajud? Ibadah apa itu yang baik? Seperti yang sering saya sampaikan ya, sholat terawih itu bagian dari sholat malam, sholat tahajud juga bagian dari sholat malam. Sholat terawih itu sholat malam, sholat tahajud itu juga sholat malam. Kalau panjenengan meyakini 11 rakaat, jangan tambah. Karena kalau tambah panjenengan berarti sudah lebih dari 11 rakaat. Saya tidak mengatakan enggak boleh, enggak. Cuma saya mengembalikan ke pendapat panjenengan, gitu loh. Kalau panjenengan itu ngotot harus 11, kalau enggak 11 bid'ah. Tapi kalau malam nambah, artinya sampai ini enggak konsisten. Nah, tapi kalau panjenengan meyakini boleh lebih dari 11, monggo enggak apa-apa. Itu pendapatnya para ulama besar. Para Saudi 23. Ibnu Taimiyah boleh lebih dari 11. Imam Ibnu Qayyim boleh lebih dari 11. Imam Ahmad boleh dari lebih dari 11. Pendapatnya para pakar ulama. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Cuman masalahnya itu konsistensi apa dalam berpendapat. Oke, berarti boleh apa enggak? Monggo enggak apa-apa. Silakan nambah enggak apa-apa. Itu pendapatnya para ulama besar. Cuman masalahnya kan panjenengan sudah apa? Witir. Karena apa toh, Guys? Bagaimana caranya? Ya. Kalau pengin nambah lagi ya. Ya nambah aja enggak usah witir lagi. La witroni fi lailatin wahidatin, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ya. Ada cara lain yang mengatakan disuruh nambahin satu rakaat. Sebagian para ustaz juga menyarankan demikian. Jadi kalau terakhirnya imamnya salam apa? Salam witir, itu berdiri satu rakaat. Saya secara pribadi termasuk orang berapa 11 tidak nambah. Tapi dalam hal-hal tertentu itu tidak bisa sesaklek-saklek itu. Contohnya orang iktikaf di Masjidil Haram. Orang itikaf di Masjidil Haram tidak bisa dia itikaf ngaji. Mau dipakai orang sholat kok. Kita mau ibadah tidur di diusir sama polisi. Di sana kan ada dua. Dua apa? Dua sholat malam. Sore sama yang pertama sama yang kedua. Misalnya kita sudah ikut yang pertama. Saya mau ngaji itu aja. Tidak bisa penuh orang. Misalnya itu. Pasti diusir sama polisi. Harus ikut sholat. Sholat apa? Pulang gitu loh. Jangan tidur, jangan baca. Orang lautan manusia, orang mau sholat semua. Nah, dalam kondisi itu kan kita kan, kalau kita gak ikut dua, kita gak bisa ikut itikaf. Padahal kita pengen apa? Itikaf. Padahal menurut pendapatnya si Albani, gak bisa itikaf kecuali di tiga tempat. Jadi eman kalau dia apa? Disia-siakan. Maka boleh saja. Intinya pendapat ada dua. Ada yang mengatakan harus 11 rakaat, ada yang mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau Anda meyakini harus 11, ya harus konsisten, jangan nambah. Bagi yang seperti itu. Tapi yang bagi yang mengatakan enggak apa-apa, karena salat malam itu kan salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya enggak apa-apa. Bilangan no problem, enggak ada masalah. Cuma intinya jangan sampai ada witir 2 kali. Terus jangan sampai ibu-ibu yang bertanya, jangan sampai panjenengan ikut terawihnya imam karena pengen nambah sholat malam, panjenengan meninggalkan witirnya imam. Jangan, teman ini jangan. Man qama ma'al imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat terawih bersama imam sampai selesai, dihitung sholat semalam penuh. Jangan ditinggalkan. Ikuti sampai selesai. Wallahu a'lam.